Mitra bisnis dalam berbagai kesempatan wawancara di media cetak maupun elektronik, Kwik Yan Gi menyatakan bahwa langkah mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan setelah menerima pinangan World Bank untuk menjadi Managing Director penuh dengan kejanggalan serta keanehan. Salah satu kejanggalan yang juga menjadi sorotan banyak kalangan adalah sedang berlangsungnya pemeriksaan KPK atas kasus Bank Century yang bertepatan dengan mundurnya Menkeu. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Kwik Yan Gi. Pak Kwik, sebelum ini Bapak menduga mundurnya Menkeu berkaitan dengan pemeriksaan oleh KPK. Lantas apakah ini mengindikasikan bahwa Sri Mulyani memang terdesak dalam pemeriksaan itu, Pak? Mungkin secara substansi saya tidak tahu itu ya. Kalau substansi tidak tahu, tapi secara psikologis jelas. Secara psikologis jelas bagaimana seorang menteri, biasanya menteri itu kan bergengsi, ini kok terus diberitakan secara negatif. Padahal proses pemeriksaan Menkeu juga dinilai tidak menerapkan prinsip equal treatment ya, Pak Kwik? Iya, akhirnya seperti ini lagi yang saya kemukakan tadi itu kan betul-betul kan poin demi poin kan aneh kan. Ya, bisa diapakan. Ya itu yang saya anggap janggal-janggal itu seperti itu. Nah, Bapak sendiri melihat pemeriksaan Menkeu oleh KPK yang dilakukan di luar gedung KPK seperti apa, Pak Kwik? Kalau saya, sebetulnya secara rasional itu tidak terlampau penting lah. Itu walaupun memang aneh, memang kalau dikatakan equal treatment before the law segala macam itu tidak betul karena ada pembedaan, tetapi oke, tidak apa-apa asal substansinya betul-betul serius gitu. Saya masih bisa mentolerir kondisi itu. Tetapi ternyata setelah begitu pun tidak menolong, lalu terjadi ini kan aneh. Dalam keadaan kepepet diberikan kedudukan di Washington gitu kan. Baik Pak Kwik, publik juga mencatat keanehan lain terjadi di gedung DPR. Saat KPK bertemu dengan tim pengawas kasus Century bentukan DPR, ternyata ada data yang tidak ada. Dan ketahuan tertahan di meja pimpinan DPR. Iya betul. Belum terkopikan gitu kan. Ya lucu kan. DPR bisa lupa mengkopi dokumen yang dimaksud untuk DPR. Baru ketahuan, itu kan lucu kan. Jadi ini ya, aduh kasihan bangsa ini. Elitnya ini sedang main sinetron tiap hari. Tetapi yang hebat, rakyatnya ini nggak terpengaruh sama sekali. Ya itu seperti biasa gitu. Itu cuma lucu, lalu sayang banyak yang dibuang. Karena maksudnya berorganisasi dalam wadah negara bangsa itu kan supaya lebih efisien, ada kemajuan, macam-macam itu. Tapi ini jalan sendiri-sendiri. Demikian Kwik Yan Gi, saya Dinda Natasha.